Kau yang menolongku, Engkaulah kekuatan dan mazmurku, keselamatanku, Yesus. Di dalam kesesakanku berseru kepadamu Tuhan, Kau beriku kekuatan dan mazmurku, keselamatanku, Yesus. Seumur hidupku ku mau menyembahmu, ku mau memujamu. Jiwa dan ragaku hanyalah bagimu, Yesus, Kau ku cinta selamanya. Di dalam kesesakan ku berseru kepadamu Tuhan, Kau beriku kelegaan. Engkaulah kekuatan dan mazmurku, keselamatanku, Yesus. Seumur hidupku ku mau menyembahmu, Yesus, Kau ku cinta selalu.